Pertanyaan yang ke-8, apakah boleh berbuka, yaitu tidak berpuasa, bagi wanita yang hamil dan menyusui? Dan apakah wajib bagi keduanya untuk mengqadha puasa yang ditinggalkan, ataukah di sana ada kafarah, yaitu apakah bayar fidyah karena sebab telah berbuka atau tidak berpuasa di bulan Ramadan. Nah, jawabannya, al-hamilu wal-murdi'u hukmuhuma hukmul marid. Wanita yang hamil dan menyusui, hukum keduanya itu seperti hukum orang yang sakit. Idza syaqqa 'alaihim as-shawm syuri'a lahumal fitru. Apabila keduanya berat untuk berpuasa, ya, karena kehamilannya atau karena menyusui anaknya, maka disyariatkan bagi keduanya untuk tidak berpuasa. Boleh baginya untuk tidak berpuasa. Sama saja karena mengkhawatirkan dirinya, ya, atau karena mengkhawatirkan janinnya atau bayinya, atau bahkan mengkhawatirkan kedua-duanya, dirinya itu ibu dan janin serta bayinya. Kemudian kata Syekh, wa alaihi mal qadha indal qudrati ala dzalik. Dan wajib bagi keduanya untuk mengqadha ketika mampu untuk mengqadhanya, itu mengqadha nanti di luar Ramadan jika ada kemampuan untuk mengqadha puasa yang telah dia tinggalkan di bulan Ramadan. Kal marid, seperti orang yang sedang sakit. Ya, orang yang sakit ketika tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka dia mengqadha di luar Ramadan. Wa dhahaba ba'du ahli al-'ilmi ila annahu yakfihi ma al-it'amu an kulli yawmin. It'amu miskin. Kemudian kata Syekh, dan sebagian para ulama berpendapat bahwa wanita yang hamil dan menyusui tadi yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, cukup bagi keduanya untuk memberi makan setiap harinya satu orang miskin. Itu cukup membayar fidyah. Ini menunjukkan pada permasalahan wanita yang hamil dan menyusui yang tidak berpuasa di dan tidak wajib bayar fidyah. Ini pendapat sebagian. Wallahu ta'ala a'lam. As-su'al al-ashir, pertanyaan yang ke-10. Ma hukmu siyami lil mar'atil haidi wan nufasa wa idza akharatal qada ila ramadan akhar famadha yalzamuhuma? Apa hukum puasa bagi wanita yang haid dan nifas? Dan apabila keduanya mengakhirkan qada sampai masuk Ramadan berikutnya, apa yang wajib dilakukan oleh keduanya? Baik. Al-jawab, jawabannya, alal haidi wan nufasa an tuftira waqtal haidi wan nifas. Wajib bagi wanita yang haid dan wanita yang nifas untuk tidak berpuasa. Wajib tidak berpuasa di saat haid dan nifas. Artinya haram bagi dia berpuasa, bagi wanita yang haid dan nifas, di saat haid dan nifasnya. Wala yajuzu lahum as-shaumu wala shalah fi halil haidi wan nifas. Tidak boleh bagi keduanya untuk berpuasa dan salat ketika haid dan nifas. Wala yasihani minhuma. Dan tidak sah puasa keduanya. Kalau memaksa diri puasa, enggak sah puasanya. Wa alaihima qada'u shaum duna shalah. Dan wajib bagi keduanya untuk mengqada puasa dan tidak wajib mengqada salat. Salatnya enggak perlu diqada, hanya puasa yang diqada. Lima sabata an Aisyah radhiyallahu anha annaha su'ilat. Dalilnya adalah apa yang telah datang dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau pernah ditanya, hal taqdil haidus saum was shalah? Apakah wanita yang haid itu mengqada puasa dan salat? Faqalat, maka Aisyah radhiyallahu taala menjawab, radhiyallahu taala anha menjawab, kunna nu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is shalah. Dahulu kami diperintahkan untuk mengqada puasa dan kami tidak diperintahkan untuk mengqada salat. Muttafaqun ala sihhatihi, hadis ini disepakati kesahihannya. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على ما ذكرته عائشة رضي الله تعالى عنها من وجوب قضاء الصوم وعدم قضاء الصلاة في حق الحائض والنفساء رحمة من الله سبحانه لهما وتيسيرا عليهما. Dan para ulama telah sepakat terhadap apa yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha tadi, yaitu wajibnya mengqada puasa dan tidak wajib mengqada salat bagi wanita yang haid dan nifas. Rahmatan minallah, ini sebagai rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa taala lahuma, kepada wanita yang haid dan nifas tersebut. Wa taisiran alaihima, dan sebagai kemudahan yang datang dari Allah untuk keduanya, di mana keduanya hanya diperintahkan untuk mengqada puasa dan tidak diperintahkan mengqada salat. Li'anna salata tatakarraru kulla yaumin khamsa marrat. Karena salat itu berulang setiap harinya 5 kali. Wa fi qada'iha masyaqqatun 'alaihima. Dan jika diqada salat yang ditinggalkan selama haid atau selama nifas, ya, salat yang sehari semalam 5 kali itu, ya, maka masyaqqah 'alaihima, berat bagi keduanya, bagi wanita yang haid dan nifas tersebut. Berat. Ya. Jika dia harus mengqada salatnya. Sehingga wanita yang haid dan nifas, ya, tidak perlu mengqada salatnya. Dan ini sebagai rahmat dari Allah Azza wa Jalla dan kemudahan dari Allah Azza wa Jalla untuk wanita yang haid dan nifas. Amma saum fa innama yajibu fis sanati marratan wahidah. Adapun puasa, maka dalam setahun itu hanya wajib satu kali. Itu puasa Ramadan. Wa huwa saum Ramadan, yaitu puasa di bulan Ramadan. Fala masyaqqata fi qada'iha fi qada'ihi 'alaihima. Maka tidak ada masyaqqah, rasa berat ya, untuk mengqadanya bagi na'am wanita yang haid dan nifas. Na'am. Wa man akhkharatil qada'a ila ma ba'a ila ma ba'da Ramadan akhar li ghairi udhrin syar'iyyin. Dan barang siapa yang mengakhirkan qada, wanita yang haid dan nifas tadi ya, barang siapa yang mengakhirkan qada puasanya sampai masuk Ramadan berikutnya, li ghairi udhrin syar'i, tanpa udzur syar'i, tanpa udzur syar'i, fa 'alaiha taubah ilallah min dzalik, maka wajib bagi dia untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jal dari perbuatannya telah menunda-nunda qada Ramadan sampai masuk bulan Ramadan berikutnya. Wajib dia bertobat ya, karena dia berdosa sengaja tanpa udzur syar'i menunda qada Ramadan sampai masuk Ramadan berikutnya. Ma'al qada'i wa it'ami miskin an kulli yaum. Dan selain taubat juga disertai dengan mengqada juga. Ya, mengqada walaupun sudah masuk Ramadan berikutnya. Wajib bagi dia mengqadanya dan wajib juga membayar fidyah. Jadi double. Ya. Nah, dia wajib bayar qada dan dia wajib bayar fidyah. Karena telah sengaja meninggalkan qada Ramadan, ya, sampai masuk Ramadan berikutnya. Wa hakadzal marid wal musafir idza akhara al qada'a ila ma ba'da Ramadan akhar min ghairi udhrin syar'i. Demikian pula bagi orang yang sakit dan musafir, apabila keduanya mengakhirkan qada sampai masuk Ramadan berikutnya tanpa udzur syar'i, maka wajib bagi keduanya, fa inna 'alaihimal qada'a wat taubah wa it'ama miskin an kulli yaumin. Wajib bagi keduanya, orang yang sakit dan musafir yang mengakhir-akhirkan qada Ramadan sampai masuk Ramadan berikutnya tanpa udzur syar'i, wajib bagi keduanya untuk mengqada puasanya wat taubah, dan wajib untuk bertaubat, dan wajib untuk it'am miskin an kulli yaum, wajib untuk memberi makan kepada seorang miskin setiap harinya, yaitu wajib bayar fidyah. Amma in istamarra al maradu awas awis safaru ila ramadan akhar. Adapun apabila penyakitnya atau perjalanan safarnya itu berlanjut sampai Ramadan berikutnya, itu sakitnya enggak sembuh-sembuh. Dari Ramadan yang satu ke Ramadan berikutnya enggak sembuh-sembuh sakitnya. Berarti kan enggak ada waktu untuk mengqada. Karena memang sakitnya belum sembuh. Atau orang yang safarnya terus-menerus sampai masuk Ramadan berikutnya, fa alaihi man qada faqad. Maka wajib bagi keduanya qada saja. Tidak wajib bayar fidyah. Hanya wajib bayar qada. Karena apa? Karena udzur syar'i. Ya. Yeah. Karena udzur syar'i dia menunda atau na'am tidak membayar qada sampai masuk bulan Ramadan berikutnya. Karena udzur syar'i. Maka yang wajib bagi keduanya hanya mengqada puasa saja. Dunal it'am. Tidak wajib bayar fidyah. Ba'dal bur'i minal marad wal qudum minas safar. Kapan dia lakukan bayar qadanya? Setelah sembuh dari sakitnya atau setelah datang dari safarnya. Nah. Nah, jadi kesimpulan pertanyaan tadi, tentang hukum puasa bagi wanita yang haid dan nifas, bahwasanya keduanya haram berpuasa di saat haid dan nifas. Kemudian jika keduanya, dan wajib bagi keduanya untuk mengqadha di na'am hari-hari yang lain sesuai jumlah hari yang dia tinggalkan selama haid atau nifas di bulan Ramadan. Dan jika dia atau keduanya mengakhirkan qadha sampai masuk bulan Ramadan berikutnya, apa yang wajib bagi keduanya? Dirinci. Jika mengakhirkan qadha sampai masuk Ramadan berikutnya karena udzur syar'i, ya, maka apa? Dia hanya wajib bayar qadha saja. Walaupun sudah masuk bulan Ramadan berikutnya, kapan ada waktu kemampuan bayar qadha. Namun jika dia mengakhirkannya atau menunda qadha sampai masuk Ramadan berikutnya tanpa udzur syar'i, ya, sengaja dia lakukan, maka selain wajib bayar qadha, ada dua kewajiban berikutnya. Apa itu? Taubat dan bayar fidyah. Nah, taubat dan bayar fidyah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.